Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ucapan salam dan kehadiran yang kami hormati Bapak Bupati Banjarnegara, Bapak Sutejo Slamet Utomo SHM Hum, dan yang kami hormati pula Kapolres Banjarnegara ataupun yang mewakilinya, kemudian yang kami hormati pula Bapak Dandim Banjarnegara atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati pula Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili, dan kepada MUI Kabupaten Banjarnegara yang kami hormati pula. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan sebuah perkara yang pada saat ini, dalam waktu-waktu ini, merupakan perkara yang hangat dibicarakan terkhusus di negeri kita tercinta ini, yaitu sebuah perkara yang kita angkat melalui tema anarkisme, terorisme, dan demonstrasi dalam timbangan Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini acara ini terhubung dengan Masjid Al-Amin di Rejasa untuk kaum Hawa berada di sana. Selanjutnya kami akan bacakan urutan acara daurah ilmiah pada kesempatan ini. Yang pertama adalah sambutan panitia penyelenggara, yang insya Allah beliau Ustadz Maimun Hafizullah Ta'ala yang akan menyampaikan. Kemudian acara kedua, sambutan tunggal dari Bupati Banjarnegara, Bapak Haji Sutejo Slamet Utomo SHM Hum. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu daurah bersama dengan tema anarkisme, terorisme, demonstrasi dalam timbangan Islam oleh Ustadz Afifuddin Asidawi Hafizullah Ta'ala. Dan insya Allah nanti sesi terakhir atau acara terakhir, yaitu tanya jawab. Tidak memperpanjang waktu kiranya, kepada beliau Ustadz Maimun untuk tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Afifuddin Hafizahullah Ta'ala, kepada yang terhormat pula Bapak Bupati Banjarnegara atau yang mewakilinya, kepada yang terhormat pula Bapak Kapolres Banjarnegara atau yang mewakilinya, kepada yang terhormat pula Bapak Dangdim atau yang mewakilinya, dan kepada yang terhormat pula tamu-tamu undangan semuanya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Walhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita, yang telah memberikan pertolongan kepada kita untuk terwujudnya kajian Islam ilmiah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian Islam ilmiah pada hari ini insyaallah akan mengambil tema terorisme, anarkisme, demonstrasi dilihat dari timbangan Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, panitia mengambil tema yang demikian tentunya memiliki beberapa alasan-alasan. Di antara alasannya, karena semaraknya atau begitu banyaknya aksi teror di tengah-tengah kaum muslimin, atau perbuatan-perbuatan anarkis di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan yang lebih menyedihkan lagi, yang dilakukan oleh sebagian pemuda kaum muslimin dengan mengatasnamakan jihad, atau dengan mengatasnamakan membela agama Islam. Kemudian alasan yang kedua, dengan diadakannya kajian ini adalah dalam rangka untuk membentengi umat Islam dan juga memahamkan masyarakat ke jalan yang benar, yaitu jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in dan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, sehingga mereka kaum muslimin bisa berjalan di atas al-haq, bisa mengikuti manhaj salafi, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian juga di antara alasannya pula adalah dalam rangka untuk membangun kerjasama atau ukhuwah antara ahlus sunnah salafiyin dengan pemerintah untuk sama-sama memberantas aksi terorisme, aksi anarkis, karena demikianlah yang dicontohkan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia, sahabat jalil Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau bekerja sama dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu untuk memberantas para pemberontak atau para teroris waktu itu. Kemudian juga dari pihak panitia, tentunya dengan diadakannya kajian Islam ilmiah ini memiliki beberapa harapan atau memiliki beberapa tujuan. Di antara yang kita harapkan adalah semakin tersebarnya dakwah ahlu sunnah salafiyin di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga memberikan barokah di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, terkhusus di daerah Banjarnegara ini. Kemudian harapan yang berikutnya, semoga mereka, orang-orang yang terbawa dengan pemahaman terorisme, mereka bisa membuka hatinya sehingga mereka mau kembali kepada kebenaran, mengikuti agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami berharap bahwasanya acara yang mulia ini, acara yang bagus ini, acara yang penuh barakah insyaallah ta'ala, bisa berlanjut di waktu-waktu yang lain atau waktu-waktu berikutnya. Maka akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih yang sebesar-besarnya, terkhusus kepada beliau Al-Ustaz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk datang ke Banjarnegara dalam rangka untuk menyampaikan muhawarah atau menyampaikan nasihat-nasihatnya untuk kaum muslimin Banjarnegara. Kemudian yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyediakan tempat dan fasilitas yang lainnya, sehingga kaum muslimin merasa tenang duduk untuk mengikuti kajian Islam ilmiah ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para panitia dan kepada para ikhwan, saudara-saudara yang membantu panitia untuk terwujudnya daurah atau kajian Islam ilmiah ini. Semoga mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran jazaan. Terima kasih kepada Al-Ustaz Maimun Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan sambutan daripada panitia penyelenggara. Kemudian selanjutnya adalah acara kedua, sambutan tunggal dari Bupati Banjarnegara Bapak Haji Sutejo Slamet Utomo SH.M.Hum, dan kepada beliaunya waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan, dan senantiasa sama-sama kita tunggu fatwa, nasihat fituah, dan juga pencerahannya, pemahamannya tentang Islam yang sesungguhnya, yaitu Al-Mukarram Kyai Haji Afifuddin As-Sidawi selaku pengasuh pondok pesantren Diaus Sunnah dari Gresik, Jawa Timur. Matur nuwun, terima kasih atas kerawuhannya nun jauh di sana Jawa Timur, sampai nyebrang ke Jawa Tengah. Inilah Banjarnegara, Ustadz. Dan alhamdulillah wa syukurillah untuk Banjarnegara sampai detik ini aman, nyaman, dan tentram. Karena kaitannya dengan tema ini, belum pernah, barangkali hanya lewat saja, yang dinamakan teroris, tapi tidak pernah bermukim di Banjarnegara. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati rekan-rekan saya dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir, ini yang mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres, juga Kepala Kantor Kementerian Agama hadir, juga yang mewakili Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjarnegara, wabil khusus kepada para kiai, para alim, para ulama, sepuh, tokoh agama, tabiin, dan para muslimin yang hadir, dan segenap keluarga besar penyelenggara, panitia khususnya yang menyelenggarakan kegiatan yang sungguh sangat mulia, sangat bermakna, sangat bermanfaat kaitannya dengan situasi kondisi yang saat ini memang cukup memprihatinkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya yang ada di Banjarnegara. Semuanya saja hadirin hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur marilah kita senantiasa tidak hentinya panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, karunia dan inayahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim bermuajah hadir di Pendopo Dipayuda Digraha dalam rangka penyelenggaraan Tabligh Akbar kajian Islam ilmiah dengan tema anarkisme terorisme demonstrasi dalam timbangan syariat bersama Al-Ustaz Muhammad Afifuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahad Al-Basinah Gresik. Ini alhamdulillah beliau sudah rawuh di tengah-tengah kita, sudah barang tentu khusus sun bagi saya pribadi dan atas nama pemerintah masyarakat Banjarnegara mengaturkan sugeng rawuh. Selamat datang dan terima kasih yang tiada terhingga atas perkenan dan ketulusan keikhlasan Bapak, Pak Ustadz hadir di tengah-tengah kita khususnya masyarakat Banjarnegara yang ini adalah satu kegiatan yang spesifik yang khususon temanya sangat mengena dan juga timingnya atau waktunya sangat tepat karena kita tahu semua baik yang melalui media TV atau elektronik maupun media cetak koran, surat kabar, majalah dan sebagainya panjenengan tentunya setiap hari selalu diberitakan, selalu ditayangkan berbagai kegiatan apa, berbagai aktivitas masyarakat. Baru-baru ini kita dikejutkan di LP Cebongan Sleman Yogyakarta belum selesai, dikejutkan lagi Kapolsek di Simalungun sana juga dikeroyok oleh massa dan sebelumnya di Oku sana juga Sumatera ada apa namanya pengerusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap Mapolres Simalungun dan lain sebagainya. Belum lagi Ustadz kami juga cukup prihatin bahwa penyakit masyarakat ya memang masih ini mungkin perlu nanti Ustadz bisa memberikan pencerahan pemahaman kepada kita semuanya terutama perjudian juga apa namanya perselingkuhan dan perceraian ini utamanya yang ada di kalangan PNS mudah-mudahan Mas Baryadi nggak ikut-ikutan. Kenapa dinamakan Baryadi Jumpaedo mungkin ada yang belum tahu Baryadi Jumpaedo itu Baryadi itu bar lebaran Baryadi Jumpaedo Jumat Pahing eyangnya Sedo itu jadi lahirnya bar lebaran Jumat Pahing eyangnya Sedo jadi Baryadi Jumpaedo itu kata Pak almarhum Kiai apa Agus Junedi katanya sering kalau seperti itu entah benar atau tidak tapi kalau digaduk-gadukan ya ada benarnya juga Jadi khususnya di teman-teman PNS ini Ustadz, saya selama diberi amanah mandat kepercayaan oleh masyarakat Banjarnegara untuk membina amanah ngesui masyarakat Banjarnegara hampir 1,5 tahun ini, ternyata tingkat ini yang sifatnya baru pengaduan, belum yang mungkin belum konangan, mungkin lebih banyak belum ketahuan ya. Saya khawatir ini karena virus itu secara berjenjang dari mulai staf, kemudian mungkin kepala seksi, kepala bagian, sampai dengan kepala dinas, sekda, wakil bupati, lama-lama nular ke bupatinya, saya khawatir gitu ya. Ini sehingga saya terketuk apa pikiran saya, semangat saya, hati saya mengambil, mau ngambil disertasi atau ngambil S3 Pak, tanpa kuliah, tapi tanpa kuliah. Kenapa? Setelah ini apa mungkin hanya kebetulan atau memang ada rentetannya, ada kaitannya. Setelah para guru ini memperoleh tunjangan sertifikasi, termasuk PNS memperoleh apa namanya, tamsil apa-apa, ini tingkat pengajuan perceraian dan perselingkuhan meningkat nih. Sehingga saya mau ngambil disertasi apa tunjangan sertifikasi atau tamsil dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga ditinjau dari aspek biologis. Jadi bukan sosiologis tapi biologis itu loh. Jadi tanpa kuliah akan saya lakukan penelitian ini. Jadi mungkin satu-satunya di Indonesia nanti kalau S3-nya enggak pakai kuliah tapi nyandang gelar doktor, ijazahnya ya buat sendiri aja lah gitu lah. Enggak usah pakai apa promotor-promotoran. Ini guyon aja. Dan terima kasih ini Mas Baryadi yang punya prakarsa ide semacam ini. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa apa memang seperti dulu zaman Rasul, bahwa waktu beliau lahir dunia ini sudah kakek-kakek, sudah tua. Ini bagaimana tanda-tanda zaman mau kiamat atau gimana enggak tahu. Tapi yang dulu meramalkan sudah meninggal, yaitu Mama Loren apa ya, dulu kan Mama Loren itu katanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2009 apa ya, apa 2011, pokoknya serba 9 waktu itu dia sudah meninggal. Lah, kaitan dengan itu saya yakin dan percaya yang namanya teroris ini jelas bukan orang Islam yang sesungguhnya. Karena apa? Kita tentunya punya pakem, kita punya pegangan yang jelas, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan kita juga punya penganut yang jelas, yaitu Rasul kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua, adalah mengajarkan untuk kedamaian, untuk saling harga menghargai, saling hormat menghormati, dan juga saling cinta mencintai. Rasul kita pernah diolok-olok, bahkan pernah diludahin dan sebagainya, tidak membalas dengan kekerasan. Inilah tentunya bahwa sekali lagi menjadi PR kita dan kajian kita bersama. Tapi yang jelas saya berterima kasih kepada umat Islam yang ada di masyarakat Banjarnegara ini, Ustadz, sekaligus saya melapor, saya matur di sini ada berbagai ormas Islam, alhamdulillah guyub rukun. Guyub rukun. Masalah perbedaan ya, masalah kita sholat dan sebagainya, puasa, tapi semuanya adalah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada ejek-mengejek, olok-mengolok, karena masing-masing punya keyakinan ya. Kita masing-masing punya keyakinan sehingga di Banjarnegara ini tentram, damai, guyub dan rukun. Bahkan antar umat beragama pun di sini juga guyub rukun, karena di sini juga ada forum komunikasi antar umat beragama, sedang di tubuh Islam atau di ormas Islam juga ada namanya forum Majelis Silaturahmi Umat Islam MSUI, Majelis Silaturahmi Umat Islam Indonesia Banjarnegara. Jadi dengan karawan Ustaz akan semakin menambah, memantapkan kita, meyakinkan kita tentang apa sebenarnya teroris dan apa benar yang dilakukan teroris, bahwa itu jihad harus melalui cara kekerasan, membunuh orang, merugikan orang dengan cara merampok dan sebagainya, termasuk juga apa namanya anarkisme, demo itu saya rasa jelas diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, karena itu hak seorang untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kehendak dan keinginannya, tapi tentunya dengan cara kita orang timur, dengan cara yang sopan, santun, pakai etika. Tapi kalau dengan cara merusak, apalagi fasilitas negara, fasilitas pemerintah yang itu notabene adalah uang rakyat. Namun demikian sekali lagi, ada memang yang lebih penting ya. Sekarang juga terima kasih juga, mudah-mudahan saya, kita-kita ini yang ada di jajaran pemerintah daerah selalu ingat kepada Allah, karena mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu tentunya dalam hal melaksanakan roda pemerintahan, menjalankan amanah, mohon doa restu Ustadz bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rel yang ada, baik aturan hukum pemerintah maupun aturan agama. Karena tiap hari juga saudara-saudara kita, tidak hanya apa namanya pejabat, tapi pimpinan partai juga sekarang sedang diam oleh KPK dan aparat penegak hukum yang lain. Ini suatu hal pertanda kemajuan, perkembangan di bidang hukum, sehingga mudah-mudahan nantinya baik perjudian, korupsi, perzinahan atau penyakit masyarakat yang lain benar-benar bisa apa namanya hengkang atau tidak ada yang ada di Banjarnegara ini. Karena sekali lagi khusus ini yang menjadi keprihatinan dan menjadi PR kita bersama, anak-anak remaja kita yang namanya minuman keras, narkoba dan sebagainya, itu tidak hanya merambah kepada generasi tua atau remaja, tapi sudah ke anak-anak sekolah kita, ya, anak-anak sekolah kita. Makanya saya mohon juga kepada bapak-bapak sekalian, para muslimin, muslimat semuanya yang ada di Kabupaten Banjarnegara, marilah kita ciptakan Banjarnegara yang sejuk, yang aman, yang damai, yang tenteram, yang guyub, yang rukun. Tolong kami bantu, dan tolong juga kami ingatkan, tolong saya diingatkan kalau langkah saya mulai belok, mulai bengkok, mulai keliru, hingga tidak sampai kebablasan baru diingatkan, malah nanti sudah terlanjur. Tapi dari awal saya selalu ikhlas tulus, justru apa dengan cara saling ingat-ingatkan itu adalah hal yang baik. Dan juga kejadian-kejadian seperti ini kita tentunya tidak bisa menyalahkan semata, tapi apa penyebabnya dan apa obatnya yang perlu kita lakukan sehingga terorisme, anarkisme, demonstrasi yang berlebihan yang menimbulkan apa namanya kerusakan dan secara tidak etis, tidak sopan, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada bisa dihindari. Barangkali itu beberapa hal yang bisa sampaikan, dan marilah ini alhamdulillah Ustadz ini tambah terus pesertanya, ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Banjarnegara benar-benar antusias terhadap kerabuan Ustadz di sini, sehingga ingin mendengarkan tausiah, siraman rohani dan nasihat yang tentunya sangat bermakna dan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan ilmu kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya lagi umat Islam yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Barangkali itu yang bisa sampaikan, dan mohon maaf, ini memang kemarin saya acara di Semarang, kemudian ke Jakarta, di Jakarta sudah di TV One, Metro dan sebagainya, termasuk di media, sudah bikin deg-degan saya Ustadz, karena kawah timbang sedang meriang sekarang, sedang aktivitasnya meningkat, padahal ini adalah gunung lain daripada yang lain. Kalau mungkin ada yang namanya Gunung Merapi, ada yang Gunung Bromo dan sebagainya, itu jelas mengeluarkan kawah, mengeluarkan apa namanya letupan. Kalau di sini letupannya racun, Ustaz. Jadi gasnya gas beracun yang tidak bisa diprediksi secara apa namanya alat yang secanggih apapun, paling hanya apa memprediksi CO2-nya mungkin naik atau turun, tapi munculnya tiba-tiba. Tapi alhamdulillah kemarin saya langsung baru pulang dari Jakarta naik ke atas, kondisinya sudah mulai turun walaupun statusnya masih siaga. Tadi ya waspada, naik siaga. Kalau sudah awas, ini yang sangat membahayakan. Tapi sudah mempersiapkan posko, tempat pengungsian. Tapi mohon doa restu kepada semua umat Islam khususnya yang ada di Banjar Negara. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi. Dan saudara-saudara kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barangkali itu namanya kawah timbang, Ustadz. Dan mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia, tepatnya di Dusun Sumber, Desa Sumberjo, Kecamatan Batur. Sekaligus saya matur, barangkali punya saudara-saudara yang di luar kota mau ke Dieng wisata ataupun apa, dipersilahkan bahwa destinasi atau daerah objek wisata Dieng saya jamin 1000% aman. Tidak 100%, tapi 1000%, karena lokasinya 17 kilo dari kawah ini, padahal untuk radius aman 1 kilo. Berarti ini 17 kilo aman kleman. Artinya tidak usah risau, khawatir bahwa gasnya akan sampai ke Dieng. Itu tidak, karena gasnya ini adalah merayap ke bawah. Tidak seperti waktu sinilah dulu di atas, kalau sekarang ngalir ke sungai Kalisat Kidul. Kalisat, ya, Kalisat Kidul di sana. Jadi itu pun juga statusnya atau kondisinya lemah, tidak begitu membahayakan. Tapi kita tetap waspada, karena itu semua adalah nyawa. Kalau menghirup tidak ada ampun, tanpa ke rumah sakit sudah dud, sudah out, sudah meninggal. Itu karena, makanya saya punya pemikiran, Ustadz, mau saya tawarkan ke Amerika atau ke Korea Utara atau ke mana yang sok itu bikin nuklir, Pak, tentara. Saya tawarkan suruh disedot saja itu ranunya, racunnya. Saya taruhkan berapa triliun, ambil silahkan aja, nanti biar untuk membangun Banjarnegara itu. Karena itu satu-satunya untuk bisa buat bom atom atau bom nuklir yang tanpa harus meramu, tinggal nyedot, dimasukkan tabung, mungkin disebul langsung, orangnya langsung kelenger lah, gitu aja barangkali itu. Tapi jangan di Indonesia, biar di sana kita jual aja, biar masyarakatnya malah aman, masyarakatnya tenang. Gitu. Ini barangkali itu aja yang bisa saya aturkan, Ustadz. Inilah Banjarnegara yang dengan visi kami, yaitu apa namanya daya saing, ya, tingkat daya saing, tapi tetap berwawasan, tetap mengacu kepada akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Itu yang bisa saya aturkan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak, kebaikan yang banyak kepada Bapak Bupati Banjarnegara. Berkenan bisa memberikan sambutan pada kesempatan ini. Dan insyaallah tiba waktunya kita akan memulai acara inti, yaitu daurah bersama Ustaz Afifuddin Asidawi. Dan mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak tamu undangan, kepada Bapak Bupati,